bukit tinggi. Mari kita bersama pai uperu suarjo ibu hati. Di jam gadang kita berjanji untuk hidup bersama-sama. Hai jam gadang menjadi saksi sakit saman samo diraso. Yo janganlah udah mungkin co janji kurang di dunia banyak berdua. Yo ngarai siapa kini kita sampai di ngarai tak capai dua muka suci to. Janganlah lupa jo janji kita. Marilah kita bersama menanti. Kini kita sampai di ngarai tak capai dua muka suci kita. Janganlah lupa jo janji kita. Marilah kita sama menanti. Ya, ngarai siano.